dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Jangan Tuan, saya mohon janganlah mengganggu saya. Baginda Sakti Dewangga tentu akan menjadi murka jika hal yang buruk terjadi di dalam istana ini. Apakah artinya boneka itu di dalam istana ini? Ayolah, layani aku. Layani aku. Jangan berbuat macam-macam yang dapat menimbulkan amarahku. Saya mohon Tuan. Oh, celaka. Agaknya aku harus bertindak saat ini juga. Iblis buruk ini benar-benar mengganggu rencanaku. Ayo, marilah. Jangan menghindar terus, Mani. Jangan Tuan, jangan. Tuan Cengkar Pawon. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Isar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-19 ini menampilkan Lili Latif sebagai Paramita, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Mucus sebagai Cengkar Pawon, Beni sebagai Dadali Bongkas, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Cempaka memohon bantuan dari Ki Parang Tungkur untuk mencari Raden Purbaya yang melarikan diri dengan Paramita. Akan tetapi Cempaka tidak mengetahuinya, sebenarnya Raden Purbaya dan Paramita berhasil ditangkap kembali oleh Resi Amista. Setiba di dalam istana, Cempaka dicurigai oleh Ki Cengkar Pawon, karena satu-satunya orang dalam istana yang mengetahui keberadaan Raden Purbaya yang disembunyikan Resi Amista hanyalah Cempaka yang tengah menyamar sebagai seorang dayang. Rasanya aku belum pernah melihat dirimu. Siapakah engkau ini sebenarnya? Saya adalah seorang dayang. Saya kira Tuan kurang memperhatikan saja. Saya bekerja di sini sebelum Tuan datang ke tempat ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku lengah. Tidak mungkin aku kurang perhatian. Tidak mungkin. Kau adalah seorang gadis yang cantik. Aku akan segera membuktikannya. Pengawal itu akan menjadi penentu nasib. Hai pengawal, datanglah kemari. Saya Tuan. Ada apa Tuan memanggil saya? Ia akan menanyakan pada pengawal itu siapa aku sesungguhnya. Tidak mungkin pengawal dalam istana itu mengenal diriku. Segera melarikan diri. Oh Dewata, gagalah sudah rencanaku untuk menyelidiki keadaan Raden Purbaya. Saya Tuhan. Ada apa Tuhan? Bagus. Sekarang kau pandanglah dayang di hadapanmu ini. Pandanglah baik-baik. Apakah kau mengenalnya? Apakah dia benar-benar dayang istana ini? Apa maksud Tuhan? Apa dia benar-benar kau kenal? Apa dia adalah dayang istana ini? Hah? Cepat jawab. Ya, tentu saja Tuan. Tentu saja saya mengenalnya. Dia adalah dayang istana ini, Nyi Cempaka. Ada apa Tuan? Apa kau tidak berdusta? Apakah saya harus bersumpah Tuan? Ya sudah. Tinggalkan tempat ini. Baik Tuan. Agaknya semua ini adalah perbuatan dari bibi dayang itu. Dia telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan penyelidikanku. Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Laki-laki ini menyeramkan sekali. Mau kemana kau anak manis? Saya harus kembali ke tempat saya. Jika saya tidak diperbolehkan untuk membersihkan daerah di sekitar sini. Sudah lebih dari 4 hari tempat ini tidak dibersihkan. Iya. Kau betul. Tempat ini memang sudah seharusnya dibersihkan. Ya, kotor. Kotor sekali. Iya, kotor sekali Tuan. Iya. Saya melihatnya semalam ketika mengantarkan makanan bersama dengan nona muda itu. Iya, jikalau tawanan itu tidak berbahaya, saya akan membersihkan kamarnya. Iya. Kau benar. Tempat itu memang sudah seharusnya dibersihkan. Mari kuantarkan. Saya sudah tahu di mana kamar itu, Tuan. Kau mulailah dari kamarku. Mari kuantar. Baik, Tuan. Celaka. Sebuah kesulitan lagi agaknya muncul. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kuperbuat? Aku menempati kamar ini. Masuklah. Kenapa kau diam saja? Hah? Ayo, masuklah dan bersihkan kamarku ini dahulu. Baik, Tuan. Mengapa Tuan mengunci pintu itu? Agar supaya kita tidak terganggu. Tidak terganggu? Iya. Apa maksud Tuan? Tuan, keluarkanlah saya dari kamar ini. Iya. Kau pasti akan aku keluarkan, Cahayu. Tapi sebelumnya, kau harus melayani aku bersenang-senang. Malam sudah agak larut. Jangan, Tuan. Saya mohon janganlah mengganggu saya. Baginda Sakti Dewangga tentu akan menjadi murka jika hal yang buruk terjadi di dalam istana ini. Apakah artinya boneka itu di dalam istana ini? Ayolah, layani aku. Layani aku. Jangan berbuat macam-macam yang dapat menimbulkan amarahku. Saya mohon, Tuan. Celaka. Agaknya aku harus bertindak saat ini juga. Iblis buruk ini benar-benar mengganggu rencanaku. Ayo, marilah. Jangan menghindar terus, Nani. Jangan, Tuan, jangan. Tuan Cengkar Pawon! Tuan Cengkar Pawon! Kami datang, Tuan! Setan belang! Iblis mana yang berani mengganggu kesenangan? Iblis! Setan konyol! Ada apa kau menggangguku? Maaf. Maaf, Tuan Cengkar Pawon. Saya diutus oleh Kisampar Angin untuk memanggil Tuan Cengkar Pawon. Tuan diminta untuk datang menghadap Tuan Resi Amista. Ada apa Kakang Resi memanggil? Ada apa? Maaf. Saya tidak mengetahuinya, Tuan. Saya tidak tahu. Saya hanyalah menjalankan perintah. Itu saja, Tuan. Setan! Iblis! Mengganggu saja. Baik. Baiklah. Aku akan segera datang. Kau tunggulah di sini. Awasilah lorong ini. Di sana adalah kamar tawanan yang teramat penting. Iya. Baiklah, Tuan. Kami akan mengawasinya. Tapi awas. Kau jangan sentuh sedikit pun wanita itu. Iya. Baik, Tuan. Anyi. Aku tinggalkan dulu kau sebentar di sini, ya. Bersihkan kamarku. Kemudian kau boleh bersihkan seluruh lingkungan ini. Iya, baik, Tuan. Aku pergi dulu. Ya, bekerjalah kau sekarang, Nona. Iya, Tuan. Hei. Mau kemana kau? Apakah kau takut dengan aku? Huh? Aku Dadali Pongkas. Tidak, Tuan. Saya hanya hendak membuka pintu kamar ini lebar-lebar agar lebih leluasa saya bekerja di dalam kamar ini. Ya, bekerjalah. Aku akan menunggumu di luar. Kita tinggalkan dulu Cempaka yang tengah berusaha untuk memasuki ruang tahanan Raden Purbaya dengan cara menyamar sebagai dayang istana. Sekarang marilah kita lihat keadaan Paramita yang sedang duduk terpekur di pembaringannya. Oh, Dewata Agung, apakah yang telah terjadi pada diriku? Apakah yang telah dilakukan kakak Mas Purbaya padaku? Aku masih dapat merasakannya. Dapat merasakannya, walaupun samar-samar, peluk cium yang teramat hangat dan panas dari kakang Mas Purbaya. Oh, apa yang telah terjadi pada diriku? Apakah puncak dari perbuatan gila telah aku lakukan? Puncak dari perbuatan kotor? Dewata, alangkah hinanya aku ini. Perbuatan itu telah terjadi. Iya, telah terjadi. Aku merasakan adanya kelainan pada diriku. Tapi, mengapa kakang Mas Purbaya saat terbangun memandangku dengan pandangannya yang aneh, dan aku tidak mengerti, dan menanyakan tentang sesuatu yang tiba-tiba menyebabkannya tidak sadarkan diri? Aku benar-benar tidak mengerti dengan sikap kakang Mas Purbaya. Oh. Di manakah aku kini berada? Kakang Mas Purbaya? Aku berada di kamar tahanan kakang Mas Purbaya. Kakang Mas Purbaya? Kakang Mas Purbaya agaknya masih tertidur. Oh. Apa yang telah terjadi pada diriku? Aku tiba-tiba saja bagaikan orang gila. Iya, aku ingat. Aku dapat merasakannya. Aku bagaikan gila. Bagaikan kerasukan iblis. Memeluk. Iya, memeluk. Menciumi kakak Mas Purbaya. Iya, masih dapat merasakan sisa-sisa dorongan dari hawa iblis itu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan diriku? Apa sebenarnya yang telah aku lakukan? Pakaianku terbuka di sana sini. Pasti telah terjadi sesuatu yang hina dan yang kotor dengan diriku. Dewata Agung, mengapa kegilaan itu mesti terjadi pada diriku? Adik Paramita, ada apa adik Paramita? Mengapa engkau menangis? Perlahan-lahan Paramita mengangkat kepalanya, mencoba memberanikan dirinya untuk memandang wajah Raden Purbaya, kakangnya yang sangat dicintainya. Akan tetapi yang ditemuinya pada wajah dan sinar mata kakangnya hanyalah sebuah tanda tanya yang tidak dimengertinya. Sinar mata yang kosong, yang tidak diwarnai dengan kecemasan seperti yang menggejolak di dalam hatinya. Sinar mata yang polos yang tidak diganduli beban seperti yang dirasakannya. Hanya sebuah tanda tanya yang tidak dimengertinya, yang tersirat dalam pandangan Raden Purbaya. Untuk sesaat lamanya, Paramita masih saja terpaku menatap pandangan Raden Purbaya. Dan keheningan yang diwarnai dengan kecemasan dan tanda tanya itu akhirnya dipecahkan oleh suara Raden Purbaya. Adik Paramita, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa tiba-tiba saja aku tidak sadarkan diri? Sedikitpun tidak terlihat kesan akan peristiwa yang baru saja terjadi. Dan pertanyaan yang dirasakan oleh Paramita sebagai satu pukulan yang besar yang menguncangkan jantung dan isi dadanya. Dari pertanyaan itu, Paramita dapat menyiratkan bahwa Raden Purbaya seakan-akan tidak mengerti, tidak merasakan tentang apa yang telah terjadi pada diri mereka. Paramita tidak mampu lagi menguasai dirinya. Segera saja ia bangkit dan meninggalkan kamar tahanan Raden Purbaya. Paramita! Mas Purbaya tidak mengingat, tidak merasakan apa yang telah terjadi, apa yang telah ia perbuat. Dewata, mengapa itu bisa terjadi? Aku telah merasakannya. Hal itu benar-benar telah terjadi pada diriku. Paramita, wanita tidak tahu malu. Kau telah melakukannya. Akuilah kau yang mendorongnya agar Raden Purbaya melakukan hal itu. Kau telah dikuasai oleh amukan dari nafsu iblis. Tidak tahu malu. Kau yang memaksanya, kau yang menggumulnya. Hingga kakak mas, Raden Purbaya tidak mampu menahan diri. Tetapi mengapa kakak mas sampai tidak dapat mengingatnya? Walaupun sedikit. Mengapa kakang mas tidak merasakannya? Setidak-tidaknya pernyataan maaf itu harus keluar dari mulutnya. Karena kakang mas Purbaya telah melakukannya. Tapi biarlah hal ini terjadi. Aku menerimanya, Dewata Agung. Aku menerimanya. Kakak Mas Purbaya adalah calon suamiku. Aku menerima apa yang telah terjadi pada diriku ini. Dan lagi, aku merasa yakin apa yang terjadi pada diriku ini adalah karena kesalahanku. Aku masih merasakan samar-samar bagaimana kuatnya dorongan hawa iblis yang saat itu menyerangku. Bagaimana dengan tidak tahu malunya aku menubruk dan menggumul kakak Mas Purbaya. Aku masih merasakan hal itu, walaupun samar-samar. Gadis yang malang itu sedikitpun tidak menyangka bahwa yang terjadi pada dirinya, aib yang teramat memalukan, adalah perbuatan dari Kicengkar Pawon yang semula menjaganya di luar pintu kamar. Kicengkar Pawon telah memanfaatkan kesempatan tersebut. Sementara itu, Kicengkar Pawon yang mendapat panggilan ketika hendak mengganggu Cempaka menjadi berdebar-debar hatinya. Ia menjadi khawatir si Amista mengetahui perbuatannya. Celaka sekali jika anak itu dapat merasakan dan mengenaliku. Dan jika sampai ia mengadu pada resi asing itu, habislah aku. Biarlah, aku akan mencoba menyangkal sedapat-dapatku. Kukira resi itu juga masih membutuhkan tenagaku. Itu dia mereka tengah menungguku di kamarnya. Kakang Sampar Angin juga berada di situ. Ki Cengkar Pawon terus melangkahkan kakinya. Ia berusaha untuk tetap menegarkan hatinya. Sementara itu Resi Amista dan Kisampar Angin telah melihat kedatangannya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya di Keraton Kencana Wungu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek yang dipersembahkan oleh PT Kabil Farma, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.